أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عشر المسلمين رحمه الله الحمد لله استمرت تنبري bayangkan kita bacanya di jadi kitab Anjadid Fisyar Kitab Tauhid yang terus ada di Kedua Syekh Muhammad Ibn Al-Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullah ta'ala. Qala ma'alim rahimahullah ta'ala wa kullullahi ta'ala. Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 51, alam tara ila alladziina utu nasiba minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tawuti wa yaquluna lil ladziina kafaru haulai ahda minal ladhina amanu sabila. Tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang telah diberikan sebagian kitab, yaitu orang-orang Yahudi, yu'minuna bil jibti wa taghut, mereka beriman kepada jibt, beriman kepada sihir, wattaghut, dan mereka beriman kepada syaitan. Pada sebagian kitab, yaitu kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa, ini sebagai pegangan orang-orang zaman dulu Bani Israel, dan di dalamnya mengandung petunjuk. Karena firman Allah SWT, namun mereka lebih memilih untuk beriman kepada sihir dan beriman kepada syaitan. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Dan mereka ahlul kitab, orang-orang Yahudi, mengatakan terhadap orang-orang kafir, bahwasanya orang-orang kafir, bahwasanya kalian wahai orang-orang kafir, para penyembah berhala, ini adalah orang-orang yang lebih mendapatkan petunjuk daripada orang-orang yang beriman. Dan ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa, yaitu bahwasanya Huyai bin Al-Akhtab dan Ka'ab bin Al-Ashraf. Huyai bin Al-Akhtab dan Ka'ab bin Al-Ashraf ini adalah tokoh Yahudi Madinah dari Bani Nadir, yang mereka pergi ke Mekah dalam rangka untuk berkonspirasi, menggalang kerjasama untuk bagaimana cara menghancurkan kaum muslimin di Madinah. Karena orang-orang Yahudi tidak senang dengan Islam, tidak senang dengan Rasulullah SAW, padahal mereka punya kitab dan mengenal Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang hak yang berakhir, namun mereka mengkufuri. Sehingga bapak mereka, Uyai al-Akhtab bin al-Akhtab dan Ka'ab bin al-Ashraf, pergi ke Mekah, kemudian mendatangi musyrikin Quraisy. Kemudian orang-orang Quraisy bertanya kepada Uyai bin al-Akhtab dan Ka'ab bin al-Ashraf. Dan pemimpin zaman dulu adalah pemimpin orang-orang yang paling mengetahui, orang yang paling pintar di antara kaumnya, mengetahui isi Taurat, yaitu orang-orang kafir Quraisy menyatakan bagaimana, mana yang lebih baik. Kami adalah orang-orang yang selalu mengurus Baitullah, orang-orang yang membantu jamaah haji, orang-orang yang selalu membantu orang yang kekurangan. Sedangkan dia ini, siapa dia ini? Sombur. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pekerjaannya memecah belah, memisahkan antara anak dan istrinya, anak dan keluarganya, ayah dan istrinya, suami dan istri, karena dakwah tauhid, menjadikan masyarakat Arab menjadi berpecah belah, ada yang beriman, ada yang kafir. Mana yang lebih baik, pekerjaan kami ataukah mereka orang-orang mukmin? Maka Jabir Muyai bin Al-Ansab dan Kabir Ashraf menyatakan, haulai ada minal ladina amanu sabila, mereka kalian adalah orang-orang yang lebih mendapatkan petunjuk daripada mereka orang-orang yang beriman. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengambil hati musyrikin Quraisy untuk mau bekerja sama menghancurkan kaum muslimin yang berada di Madinah. Sehingga di dalam surah Nabawi akhirnya mereka, orang-orang musyrikin Quraisy, dengan menggalang seluruh kabilah-kabilah musyrikin yang ada di Mekah dan sekitarnya, mendatangi Madinah, kemudian bergabung dengan orang-orang Yahudi dan musyrikin Madinah, yaitu di dalam terbentuk dalam pasukan Azab, siap akan menghancurkan Madinah sebesar 10 ribu. Sedangkan kaum muslimin di waktu itu hanya 3 ribu saja, sebanyak 3 ribu. Maka Rasulullah SAW bagaimana caranya untuk menghadapi Ahzab, golongan-golongan yang besar yang bersatu. Maka Salman Al-Farisi mengusulkan untuk membuat Khandaq Parit. Maka Nabi dan sahabatnya membuat parit sepanjang sisi sebelah utara Madinah, karena sebelah belakangnya sudah dikelilingi oleh gunung-gunung, bisa akses masuk, yaitu sebelah utara. Maka sebelah utara ini digali oleh Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga apa yang terjadi, akhirnya mereka kandas, tidak bisa menyerang dan menghancurkan kaum muslim karena terhalang dengan kondak atau terhalang dengan parit. Qala syarih rahimahullah ta'ala syarih ijmali keterangan secara global dalam ayat tersebut, yuwakirullahu anjaral muslimin fi muqaddamatihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ma alaihi ba'du ahli kitab minal i'rad anil haq. Allah SWT menghadapkan wajah-wajah kaum muslimin pada awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, dari sikap mereka yang i'rad, berpaling dari kebenaran, menolak kebenaran. Kaisah taro as-sahra watiba as-syayatin ala kitabillah, di mana mereka orang-orang Yahudi lebih memilih berbuat sihir dan lebih memilih mengikuti para syaitan daripada mengikuti kitabullah. Dan orang-orang Yahudi memang sudah terkenal sejak dulu, sejak kakek-kakeknya zaman dulu, yaitu orang-orang yang senang merubah-rubah Taurat, mengganti dengan mengatakan hadza min indillah wa ma huwa min indillah, ini adalah dari Allah padahal bukan dari Allah. Kenapa? Telah dirubah-rubah Taurat. Wa ma bihi min al-ilmi wa za'amu kadiban wa zuran wa anna musyrikina khairan min al-muslimin wa aqrab ila shirati mustaqim. Dan mereka lebih memilih untuk meninggalkan ilmu, meninggalkan bimbingan Allah SWT. Padahal di dalam Taurat sudah jelas perintah untuk mengikuti Nabi yang terakhir, yaitu kerasulan Muhammad SAW yang ada di Taurat mereka dan yang ada di Injil bagi orang-orang Nasrani. Dan mereka membuat kedustaan dan persaksian palsu bahwasanya orang-orang musyrik ini lebih baik daripada orang-orang Islam, dan orang musyrik adalah lebih dekat dari siratul mustaqim. Maka sungguhnya adalah kedustaan yang dan tipu daya yang sangat besar. Padahal mereka adalah orang-orang yang memegang ilmu, mengetahui ilmu, namun mereka mendustakannya. Kalau syarih rahimahullah al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam ayat tersebut, al-fawaid yang pertama, bayan inhirabi ba'du ahlul kitab, keterangan adanya penyimpangan, penyelewengan sebagian ahlul kitab. Dan ayat ini juga umum kepada siapa saja yang serupa dengannya. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka meninggalkan kitabullah, meninggalkan sunnatullah, sunnatul rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih memilih untuk berbuat sihir, mengamalkan amalan-amalan syaitan. Al-Quran hanya sebagai bacaan saja yang dibaca, namun tidak memahami apa isinya dan kandungannya. Bahkan di pondok-pondok pesantren mereka seperti itu. Pada awal mulanya mereka memang apa? Belajar tentang ilmu syariat, taharah, bagaimana cara bersuci, sholat, zakat, ya. Namun semakin lama semakin tinggi menjadi murid-murid yang senior, akhirnya apa? Dibukalah kitab-kitab tentang sihir. Dan ini menjadi kebanggaan mereka. Jadi awalnya saja dia belajar syariat, namun pada akhirnya setelah tinggi justru mereka malah berpaling dari Al-Quran. Sehingga setelah lulus dari pondok akhirnya apa? Ini jadi dukun, jadi paranormal. Karena mereka mempelajari kitab-kitab sihir, Syamsul Ma'arif Kubra, apalagi. Dan kaidah mereka, kalau tidak menguasai ilmu seperti ini, maka belum dikatakan sebagai orang yang mumpuni. Orang bisa mengenal belajar syariat saja, namun tidak belajar ilmu yang ini, ilmu sihir, maka bukanlah kiai yang mumpuni. Maka mungkin adalah termasuk dari penyelewengan dan jelas-jelas setan. Gak amalan-amalan mereka, amalan-amalan syaitan, mendekatkan diri kepada syaitan dan menjauhkan diri kepada zikrullah yang benar, jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalnya wujub sihri fi ahlul kitab, adanya sihir, amalia sihir pada ahlul kitab. Dan kita di kalangan kaum muslimin juga banyak dan marah. Dan siapa yang meninggalkan Alkitab dan As-Sunnah, maka dia akan terjatuh ke dalam kesesatan, baik itu sihir maupun amalnya setan. Menjauhkan diri untuk beribadah kepada Allah, akhirnya terjatuh ke dalam penghambaan kepada setan. Dan sekarang sudah marah yang seperti ini, kaum muslimin. Bahkan notabene-nya tokoh-tokoh agama, mereka tidak segan-segan untuk mencari uang, mencari dunia dengan apa? Dengan bantuan setan, bantuan toyol, bantuan apa lagi? Toyol itu masih amatiran. Buta hijau atau singlot, ya singlot. Ya. Singlot itu kalau dapat uang tuh bisa asal bob, mobil bob penuh. Tapi dengan pengorbanan yang besar, terkadang mengorbankan orang, darah manusia. Asalisa anna mudahanatu wa syahadatu zur min sifatil yahudi. Yang ketiga bahwasanya mudahana, berbahasa basi, mengambil hati orang, yaitu dengan syahadatu zur, persaksian yang dusta. Ini termasuk sifat-sifat orang-orang Yahudi. Gampang berdusta, berbahasa basi, mudahana untuk mengambil hati manusia dalam rangka agar mau bekerjasama dengan mereka. Sehingga tidak segan-segan mereka berbuat dusta. Munasabatul ayatil bab, pesan ayat yang adalah bab Aisudalatul ayatu ala tahrimi ta'ata ta'ati as-sihr wa'adhammu wa'adhammi fa'ini. Di mana ayat ini menunjukkan atas haramnya mendatangi ilmu sihir, mengamalkan ilmu sihir. Dan di dalamnya terdapat kesalahan terhadap para pelaku sihir. Untuk melariskan dagangan pergi ke mana? Gunung Sanaa, gunung apa? Gunung Kawi. Yang kita sugihan. Bekerja sama dengan para setan. Caranya bagaimana mendapatkan uang yang banyak namun dengan enak-enak, tidak usah bekerja keras. Akhirnya seperti itu, dia mengorbankan kehidupan akhiratnya ditukar dengan kehidupan dunia. Akhirnya nanti tatkala dia masuk ke dalam kubur, maka sudah tidak ada lagi bagian dia di akhiratnya, adanya hanya siksa dan kemarahan Allah SWT selama-lamanya. Dia telah menukar kebahagiaan akhirat dengan dunianya. Walinyadu billah. Walam alam rahimahullah ta'ala wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala istamilu sab'al mawdiqat. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Maka para sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah 7 perkara yang membinasakan? Qala asyirku billah. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah. Al-ibadatu ma'allahi ghairuh. Beribadah dengan Allah juga beribadah kepada selain Allah. Ini kesyirikan. Mempersatukan Allah dengan makhluknya. Wasyihru dan sihir. Belajar dan amalia sihir. Waqatulun nafsil lati harramallahu illa bilhaq. Dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT. Membunuh orang-orang yang tidak berdosa, yang tidak bersalah. Bahkan sekarang banyak orang-orang yang terbunuh tapi tidak mengetahui kenapa dia itu dibunuh. Ini menunjukkan bahwasanya bunuh-membunuh sudah menjadi perkara yang sangat ringan. Padahal di sisi Allah SWT dosanya sangat besar. Wa man qatala mu'minan mu'tamidan fa jazaa'u jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa'adda lahum jahannam wa sa'at masiira. Barang siapa yang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT, membunuh seorang mukmin, maka sungguh dia akan dimasukkan ke dalam jahannam dan akan mendapat kemurkaan Allah SWT dan akan mendapatkan laknat dari Allah SWT dan akan dipersiapkan siksa yang pedih. Ini adalah ancaman Allah SWT terhadap orang-orang yang gampang-gampang membunuh. Tidak ada alasan yang syar'i. Membunuh pemerintah, ya kan? Membunuh kaum muslimin. Dianggap bahwasanya kaum muslimin dan pemerintah telah kafir sehingga halal darahnya untuk dibunuh. Maka sungguh ini perkara yang benar-benar diancamkan oleh Allah SWT. Wanita dan anak-anak tidak lepas dari kejaman mereka. Orang-orang yang di dalam hatinya mudah untuk membunuh. Illa bilhaq, kecuali dengan al-haq. Pembunuhan-pembunuhan di dalam syariat ini ada tatkala dia terjatuh ke dalam pidana. Di dalam rangka untuk apa? Di dalam rangka untuk mencegah kemadorotan yang besar seperti perzinahan, seperti pemberontakan. Orang-orang yang memberontak ini di dalam Islam bagi pemerintah boleh untuk membunuh. Untuk menjaga stabilitas negara. Jadi bukan istilahnya perang saudara, bukan orang Islam bunuh orang Islam, gitu. Karena dia telah melakukan perkara yang sangat besar, memberontak terhadap kaum muslimin. Dan akan terjadi kekacauan yang sangat besar. Kalau tidak dicegah, tidak diatasi. Eh nafsul mu'min wa zimmi wa mu'ahid wa musta'man, yaitu darah yang diharamkan oleh Allah SWT adalah darahnya seorang muslim dan darahnya seorang kafir zimmi. Seorang kafir zimmi adalah seorang yang hidup di bawah kekuasaan Islam dan dilindungi oleh pemerintah Islam, maka tidak boleh dibunuh. Seperti di negara kita ada orang-orang Nasrani, mereka dilindungi oleh negara, tidak boleh semena-mena berhenti bunuh. Bagaimana Pak? Bagaimana fatwanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab menafsirkan bunuhlah kalian orang-orang kafir di mana saja berada. Qatilum hatta la takuna fitnatan wa yakuna dinulillah. Semua dibunuh semua orang kafir. Padahal di sini aturannya banyak. Berkaitan tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Orang-orang kafir yang boleh dibunuh adalah orang-orang kafir yang memerangi Islam. Terjadi peperangan, ini baru boleh dibunuh. Karena apa? Situasi peperangan. Adapun orang-orang kafir yang musuh Islam tapi ada perjanjian damai, ini tidak boleh. Tidak boleh dibunuh, diperangi. Karena ada apa? Perjanjian damai. Walaupun pada asalnya mereka adalah kafir harbi, kafir yang musuh Islam. Wal mu'ahad, kafir yang ada perjanjian damai, ini juga tidak boleh. Tidak boleh dibunuh. Misalnya Indonesia ya, ada perjanjian damai dengan negara kafir ya, tidak boleh. Orang-orang kafir yang datang ke Indonesia tidak boleh dibunuh. Wal musta'man, orang-orang yang mendapatkan keamanan, orang-orang kafir yang mendapatkan keamanan yang juga tidak boleh dibunuh. Seperti para duta besar, orang-orang yang masuk ke dalam negeri Islam mendapatkan perlindungan, seperti wisata, berdagang, atau urusan pendidikan dan yang lainnya, kebudayaan, tidak boleh. Karena terikat perjanjian dan pemerintah memberikan keamanan kepada mereka, melindungi mereka. Maka yang ini juga tidak boleh. Sehingga orang-orang yang ngebom hotel, misalnya orang kafir atau orang misalnya orang Islam, bilang orang kafir membunuh orang kafir, sungguhnya adalah suatu kelancangan dan suatu dosa yang sangat besar. Dia menanggung berapa puluh jiwa yang mati karena akibat ledakan. Illa bi fi'lin yuhillu bihi qatluhu wa huwa zina, kecuali orang-orang tersebut melakukan perkara-perkara yang melanggar, yang sehingga dia halal darahnya untuk ditumpahkan. Wa huwa zina ba'dal ihsan, seperti orang yang berzina setelah pernah menikah. Maka di dalam Islam dilarang, di dalam rangka untuk melindungi keturunan melindungi tatanan manusia, melindungi aturan-aturan. Bagaimana Pak perzinahan ini tidak dicegah, maka merusak negara, keturunan menjadi murad marid, tidak ada di sana kewibawaan. Awal kufur pada iman atau orang yang murtad, maka orang yang berzina setelah ihsan, setelah apa? Setelah pernah menikah, maka ini yang merajam adalah pemerintah, pemerintah kaum muslimin, bukan individu atau pribadi-pribadi. Ayo kita sekarang sweeping, tangkapi orang-orang yang ada di lokalisasi, kemudian dirajam. Nah, ini nggak boleh. Namun yang melakukan adalah pemerintah. Loh, kalau pemerintah tidak melakukan, yaitu tanggung pemerintah. Kita sudah lepas, saya sudah lepas dari tanggungan. Kemudian orang murtad, ini juga pemerintah yang melaksanakan. Dipanggil, dinasihati, ditunggu 3 hari. Kalau dia kembali beriman, maka dilepas. Kalau tidak, maka dibunuh. Wal kiswah, orang yang membunuh jiwa yang diharamkan, maka orang Islam juga mendapatkan kiswah, balasan. Ini juga yang melaksanakan adalah pemerintah. Wa ghairu dzalika mimma abaha syari'atu qatluhu atau qatluhu bihi. Dan yang selain ini yang diperbolehkan syariat untuk membunuhnya, seperti tadi para pemberontak. Semuanya ini yang melaksanakan adalah pemerintah, bukan individu atau kelompok-kelompok tertentu. Kemudian yang keempat, aklu riba, memakan harta riba. Inilah perkara yang binasakan dengan berbagai macam dan bentuknya riba. Karena dosa riba adalah dosa yang besar. Sekecil-kecil dosa riba itu seperti seseorang menzinai ibunya. Ini sekecil-kecil dosa riba. Berdagang tipu menipu. Dan masalah riba ini khusus dijelaskan di dalam kitab fikih. Kemudian perkara yang menghancurkan, aklu mal yatim, memakan harta anak yatim, at-ta'addi bihi, dengan melampaui batas, merampas harta anak yatim. Karena yang dimaksud dengan yatim adalah belum balig, orang anak kecil yang ditinggal oleh orang tuanya, kemudian orang tuanya meninggalkan harta untuk anaknya, sementara anaknya ini baru diasuh oleh keluarga yang lain. Maka bisa saja keluarga yang mengasuh anak yatim ini apa? Melidui, merampas hartanya mumpung masih kecil, tidak tahu kalau itu haknya harta anak yatim. Maka yang seperti ini termasuk dosa yang besar. Maka orang-orang orang yang memakan harta anak yatim, seolah dia memasukkan bara-bara api ke dalam perutnya. Watawala yawm az-zahmi, perkara yang menghancurkan yaitu tawali yawm az-zahmi, lari melarikan diri dari medan pertempuran. Ay firaru min wujuhil kuffar ida iltahamat at-ta'ifatani illa muharrifan liqitali aw muhajizan ila fi'atin. Itu dia lari, mengecut lari. Kenapa? Karena orang yang lari dari medan pertempuran ini akan apa? Mengedonkan tentara yang lainnya. Sekarang misalnya tentara 10.000 sudah berhadapan dengan orang-orang kafir, tahu-tahu 7.000 dia terus pergi gitu saja. Akhirnya apa? Yang 3.000 ya akhirnya don. Secara tidak langsung mereka apa? Mereka menghancurkan saudaranya. Kecuali kalau memang dia mundur dari medan peperangan dalam rangka atau apa? Mengambil strategi tempur yang lain atau ingin bergabung kepada kelompok yang lebih besar. Maka yang seperti ini termasuk dari strategi tempur, maka tidak mengapa. Adapun dia lari begitu saja ada alasan karena takut, kemudian dia lari pergi pulang, maka seperti ini adalah termasuk tercela. Bahkan Allah SWT menjanjikan orang-orang yang berperang di antara dua perkara yang baik. Kalau dia terbunuh berarti dia syahid dan akan mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Kalau dia menang berarti mendapatkan kemuliaan, kehidupan yang mulia. Karena apa? Islam menjadi jaya. Wakat bul muhsanat al ghafilat al mu'minat. Perkara yang membinasakan lagi yaitu menuduh wanita-wanita mu'minah yang baik-baik dengan tuduhan yang keji. Orang-orang yang menjaga diri. Jadi perbuatan kemaksiatan, perbuatan fahisyah, kekejian dituduh dengan apa? Dituduh dengan kekejian, bukan zina. Maka yang seperti ini di dalam syariat, orang-orang yang menduduh orang yang berzina tanpa bukti tidak bisa mendatangkan 4 saksi yang adil, maka dia terkena hukum had, didera, dicambuk sebanyak 80 kali. Orang yang menuduh orang yang baik-baik dituduh dengan zina, kemudian tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi. Dan 4 orang saksi ini apa? Benar-benar melihat. Dengan kepala, mata kepala sendiri. Melihat apa? Melihat kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan. Bisa seperti itu? Susah. Benar-benar melihat. Cetol. Bukan dibalik selimut, enggak, mau dibelah selimut, enggak kelihatan. benar-benar melihat. Kalau tidak bisa menghadirkannya seperti ini, maka jangan menuduh. Wallahu ta'ala bisawab. Masih ada keterangan dari Syekh Rahimahullah ta'ala. Kita cukupkan sekian. Barakallahu fiikum.